Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin a'azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan kemarin kita telah sampai pada satu kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, bahwa ibadah itu mahdhah, murni hanya hak Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Rabb kita satu-satunya, dan ibadah itu banyak macamnya, dan barang siapa yang menunjukkan, menghadapkan satu macam dari macam-macam ibadah yang ada tersebut kepada selain Allah SWT, maka dia berarti telah berbuat syirik dan hukumnya kafir. Tatkala beliau menghukumi bahwa ibadah ditujukan kepada selain Allah SWT syirik, masalah syirik akbar, mukhriz anil millah, maka dikatakan kafir, artinya keluar dari Islam. Apabila dia sebelumnya belum pernah masuk Islam, maka dia kafir sejak asalnya, dan apabila dia sudah pernah berislam, sah Islamnya, maka dia menjadi kafir dengan sebab ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian beliau menyebutkan banyak sekali dari macam-macam ibadah, dan setelah itu beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang dalil-dalil yang beliau sampaikan terhadap macam-macam ibadah yang beliau sampaikan. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita terhadap dalil-dalil yang akan beliau bawakan nanti, maka kita ulang sedikit tentang pengertian ibadah. Kita ambil ta'rif yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena ta'rif yang paling jami. Beliau katakan al-ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal a'mal al-zahirati wal adz-dzahirati wal batinati, dari ta'rif yang disampaikan oleh Islam itu ya, bahwa ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Dengan demikian, al-ibadah itu terbagi menjadi al-aqwal wal a'mal. Kemudian dari masing-masing al-aqwal wal a'mal itu terbagi menjadi zahirah wal batinah. Ini macam-macam ibadah ya, berarti terbagi menjadi al-aqwal wal a'mal, adz-dzahirah wal batinah, untuk masing-masing dari al-aqwal dan al-a'mal. Kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka beliau memberikan contoh dari masing-masing ibadah tersebut. Ada di sana yang beliau contohkan yang berupa aqwal seperti nazar, kemudian al-isti'anah, al-istighosah, isti'adah, dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya adz-dzahirah dan ada yang sifatnya batinah. Demikian juga dari al-a'mal, seperti di sana ada al-dhabah, kemudian at-tawakkul, ar-rahbah, ar-rahbah, yang masing-masing terbagi menjadi al-zahirah dan al-batinah. Nanti kita akan klasifikasikan tatkala kita membicarakan masing-masingnya, dia masuk kategori yang mana. Nah, ibadah yang berupa aqwal biasa disebut dengan ibadah qauliyah. Ini meliputi qaulul qalb dan qaulul lisan. Qaulul qalb itu yang batin, qaulul lisan yang zahir. Kemudian ibadah yang amal atau ibadah amaliyah, ini amalul qulub yang batinah dan amalul jawari yang zahir. Nah, kapan suatu itu dikatakan dia, karena dikatakan bahasnya ibadahlah likulli ma yuhibbullahu wa yardah, dari mana kita ketahui bahwasanya sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah SWT? Maka ada dua hal yang kita bisa mengambilnya. Kalau kemudian di sana Allah memerintahkannya, maka jelas itu perkara yang dicintai dan diridhoi. Jadi kalau nanti kita dapatkan ada sesuatu diperintahkan oleh Allah SWT, maka berarti sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Berarti sesuatu tersebut merupakan ibadah. Kemarin sudah saya singgung tentang masalah syariat. Jadi iradah Allah, kehendak Allah ada berapa? Ada dua, iradah syariah diniyah dan iradah kauniyah qadariyah. Nah, iradah syariah diniyah ini berkaitan dengan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah mensyariatkan sesuatu, artinya memerintahkan secara syariat, maka jelas sesuatu tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk dari kategori iradah syariah diniyah. Maka tidak ada sesuatu pun yang Allah menghendaki secara syariat, secara din, kecuali sesuatu tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua, kita bisa dapatkan bahwasanya sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah taala kalau Allah memberitakan dalam bentuk memuji. Kalau Allah menceritakan atau memberitakan sesuatu yang konteksnya konteks pujian, konteks sanjungan, maka jelas sesuatu yang diberitakan tersebut adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi. Karena Allah tidak akan memuji dan menyanjung kecuali sesuatu yang dia ridhoi, dia cintai. Nah, sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu baik yang berupa yang dilaksanakan itu meliputi yang wajib maupun yang mustahab. Jadi yang diperintahkan di situ diperintahkan untuk dilaksanakan meliputi yang wajib maupun yang mustahab, yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang diperintahkan untuk ditinggalkan maka meliputi yang apa? Yang haram atau yang makruh. Sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan berarti apabila ditinggalkan itu juga dicintai oleh Allah Taala, meliputi sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan yaitu haram untuk dikerjakan atau mustahab untuk ditinggalkan yang makruh untuk dikerjakan. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin bahwa termasuk dari ibadah lah apa? Tark, meninggalkan sesuatu, imtisalan lillah, ya. Meninggalkan sesuatu dalam rangka apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan bahwa dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu fa inna ma hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Apa kita dapatkan di situ bahwasanya orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia musyrik kafir. Kemudian dari firman Allah Taala wa annal masajida lillah fala tatu maullahi ahada, kita dapat simpulkan bahwasanya apa? Ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada siapapun. Tidak boleh ditujukan kepada siapapun. Dengan demikian maka tarekoh kita nanti pertama kita harus mengetahui sesuatu itu merupakan ibadah atau bukan. Tatkala kita sudah ketahui bahwa sesuatu tersebut merupakan ibadah, maka haknya hanya untuk siapa? Untuk Allah. Kalau ditujukan untuk Allah itulah tauhid. Kalau ditujukan kepada selain Allah itu namanya syirik dan hukumnya kafir. Baik, kita kembalikan ke dalil umum yaitu apa? Wa annal masajid la falatadu maulai ahada, dan dalil wa mayadu maulai lana akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Atau kita apa? Kita ambil dari dalil apa? Khusus yang berbicara tentang masalah ibadah tersebut. Bahasnya ibadah tersebut hanya untuk Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bermacam-macamnya dalil itu semakin memperkuat hujah kita. Dan supaya kalau dalilnya cuma satu, nanti mukhatab atau mukhasim atau mukhasam, orang yang kita lawan itu beranggapan dalilnya cuma satu, bisa jadi kamu salah paham. Tapi tatkala dalilnya banyak, yang satu dalil dengan dalil yang lainnya saling apa? Saling bersesuaian. Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan ini adalah maknanya demikian, maksudnya demikian dan tidak bermaksud yang lainnya, tidak dimaksudkan yang lainnya. Jadi semakin kuat dan juga semakin membuat orang menjadi tenang dan menjadi yakin tatkala ternyata banyak dalilnya. Ini sangat penting bagi para thullabul ilmi untuk bertanwi, bermodel-model di dalam berdalil tentang suatu masalah. Beliau Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah menyampaikan tentang macam-macam ibadah, misal Islam, wal iman, wal ihsan, wa minhu addu'a. Tentang al-Islam, al-iman dan al-ihsan akan beliau rinci dalam pasal tersendiri, yaitu pada al-aslus tsani, pada pokok yang kedua. Maka pada pokok yang pertama ini beliau tidak akan merinci tentang al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Beliau memulai dari addu'a. Wa minhu addu'a. Kemarin kita telah dapatkan bahwasanya doa itu meliputi apa? Doa, ibadah dan doa masalah. Berarti yang lebih umum itu doa atau ibadah? Ibadah. Namun beliau katakan wa annal ibadah. Kemudian wa minhu addu'a. Berarti yang lebih umum mana? Ibadah menurut apa? Sesuai dengan dohir kalam beliau. Maka bisa jadi kalau demikian, maka doa yang beliau maksudkan di dalam perkataan beliau wa min wa doa adalah doa apa? Doa masalah. Yang doa masalah itu merupakan ibadah atau bukan? Ibadah. Doa masalah merupakan ibadah. Maka anaul ibadah wa min wa doa, karena doa masalah merupakan ibadah. Karena doa masalah merupakan ibadah. Nah, setelah beliau menyebutkan tentang macam-macam ibadah dan bahwasanya ibadah itu hak Allah semata, dan bahwasanya barang siapa yang menunjukkan ibadah kepada selain Allah maka dia musyrikun kafir, kemudian beliau mulai mendalili dari masing-masing ibadah yang telah beliau sebutkan, dimulai dengan doa, karena Islam, iman dan ihsan akan beliau sampaikan pada aslu as-sani, al-aslu as-sani, pada pokok yang kedua. Beliau mulai dengan ad-du'a, karena ini ibadah yang paling terpenting dan paling banyak dilakukan oleh manusia. Ibadahnya lah ibadah dalam doa. Beliau katakan wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah wa dalilu qalu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Beliau katakan, dan dalam sebuah hadis, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan Tuhan kalian telah berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ikhfafi dina azanallahu wa iyyakum. Jadi beliau ingin menyampaikan seperti ini, wa dalilu doa qauluhu. Namun karena di sana ada hadis yang langsung menunjukkan doa itu ibadah, dan kalau kita lihat bahwasanya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kalamnya. Jadi seminimal mungkin dia apa? Ingin berbicara bahwasanya ayat hadis atau hadis kecuali untuk mengantarkan saja. Nah, karena doa itu ibadah ada nasnya dari Rasulullah langsung, maka lafzul hadis ad-du'a al-ibadah wa dalilu. Jadi seolah-olah ini menjadi kalam beliau bahasnya doa itu ibadah, dalilnya adalah. Maka sesungguhnya hadis ini sendiri sudah merupakan apa? Dalil bahasnya doa itu ibadah. Perkataan beliau wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah ini sudah merupakan dalil bahasnya doa itu ibadah. Namun untuk diketahui bahwa hadis ad-du'a mukhul ibadah, ini riwayat Tirmidzi insyaallah, hadis ini dhaif. Hadis ad-du'a mukhul ibadah dhaif. Dan di sana ada hadis sahih riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain yang bunyinya ad-du'a'u huwal ibadah. Dari sahabat Nu'man bin Bashir. Namun secara makna betul bahasnya doa itu merupakan inti ibadah. Namun kalau itu dikatakan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tepat karena dhaif. Maknanya sahih. Dan kebiasaan saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walaupun kemudian beliau kadang berdalil dengan hadis yang dhaif, itu bisa jadi karena sahih menurut beliau, atau minimal bahasnya hadis tersebut ada sebagian ulama yang mensahihkannya, dan juga secara makna tidak keliru. Maka kalau kita dapatkan dalam kitab beliau Kitabut Tauhid misalnya, beberapa kali beliau membawakan hadis yang sebagian ulama mendhaifkannya, namun sebagian yang lainnya juga mensahihkannya. Dan secara umum pada hadis-hadis tersebut maknanya sahih. Kalau kemudian kita ambil hadis yang sahih, ad-du'a huwal ibadah, ad-du'a huwal ibadah, maka makna hadis tersebut bahwa ibadah tidak lain dan tidak bukan hanyalah doa, atau bahwasanya ibadah adalah doa itu sendiri. Karena kalau dituliskan itu doa sama dengan apa? Ibadah. Ad-doa wal ibadah. Maka doa tidak lain dan tidak bukanlah ibadah, atau ibadahlah doa itu sendiri. Dengan demikian, dari hadis tersebut jelas ketemu sudah bahwasnya apa? Doa itu apa? Merupakan ibadah. Langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tanpa kita sulit-sulit mencari dari mana itu untuk bisa dikatakan ibadah, karena Rasulullah yang sudah berbicara. Maka kita bawa kepada nas, wa may yad'u mawlahi ilan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Artinya doa itu ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, dan barang siapa yang menunjukkan doa kepada selain Allah Taala, maka dia telah musyrik kafir. Nah, sekarang permasalahannya, kapan doa yang itu merupakan ibadah? Perhatikan ya, doa terbagi menjadi dua, al-ibadah dan masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Kalau doa itu termasuk doa ibadah, kalau ditujukan kepada Allah saja namanya ibadah, tauhid. Kalau kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka ini yang hukumnya syirik, syirik akbar, mukhrif anil millah. Hukumnya syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau doa itu merupakan doa ibadah, kalau ditujukan untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Misalnya sholat untuk selain Allah, atau kemudian sujud untuk berhala dan sebagainya dari macam-macam ibadah. Kemudian kalau doa itu doa masalah, kalau lillah itu tauhid, kalau ditujukan hanya kepada Allah semata, maka inilah tauhid. Kalau ditujukan kepada selain Allah, dilihat selain Allah tersebut siapa. Kalau ditujukan kepada selain Allah, maka dilihat siapa selain Allah tersebut. Hukumnya syirik akbar apabila lil amwat, untuk orang-orang mati atau jamadat, benda-benda mati, baik mati karena sebelumnya hidup maupun mati karena memang tidak pernah, artinya jamadat seperti pohon, batu, apa dalam bahasa Indonesianya, yang tidak berakal ya, pokoknya yang tidak, apa jamadat bahasa Indonesianya, eh? Benda-benda mati, pohon dikategorikan benda mati ya. Jadi dalam bahasa Arab jamadat itu ya non hayawan dan manusia, itu jamadat. Jadi kepada benda-benda mati, baik itu yang sebelumnya manusia, hewan kemudian mati, atau apa, memang dia yang bukan kelompok manusia, hewan yang bukan berakal, seperti pohon, tumbuh-tumbuhan, pohon, bebatuan dan lain sebagainya. Kemudian lil ghaib, yang ghaib, yang ghaib di sini maksudnya yang dia tidak tidak hadir di hadapan kita dan juga tidak mendengar apa yang kita sampaikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kepada yang hadir yang tidak mampu atasnya selain Allah SWT. Orangnya hadir, maksudnya di sini hadir dalam keadaan hidup, yang tidak mampu selain Allah SWT. Maka barang siapa yang berdoa, doa masalah, yaitu meminta, tolap kepada selain Allah yang dia sifatnya amwat, mati, benda-benda mati atau jamadat, al-amwat atau jamadat, kepada yang gaib, untuk kepada yang dua ini mutlak. Baik yang dia minta perkara yang tatkala seandainya dia hadir atau dia hidup mampu, atau dalam perkara yang seandainya dia hadir dan dia hidup tidak mampu. Misalnya seseorang meminta uang 5.000 rupiah kepada orang mati, dia bertolak, ya Syekh atau ya Wali Fulan, ya Sunan Kalijogo, ini fulusan 5000 misalnya. Maka seandainya dia dulu ketemu tatkala masih hidup, mampu atau tidak memberikan uang 5.000 rupiah, mampu. Tetapi tatkala dia memintanya dia sudah mati, maka termasuk syirik akbar. Jadi untuk kepada yang amwat, gaib, itu mutlak. Baik yang dia minta perkara yang memungkinkan dimampu oleh makhluk, atau perkara yang lebih-lebih perkara yang tidak memungkinkan dimampu oleh makhluk. Termasuk dia berbicara dengan pohon kemudian meminta. Adapun kepada yang hadir, ini dikhususkan dalam perkara yang tidak mampu selain Allah Subhanahu wa taala. Hadir, orangnya masih hidup dan hadir di hadapan kita, maka apabila yang dia minta perkara yang tidak mampu selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk syirik akbar. Misalnya, ya Syekh, selamatkan aku dari api neraka. Ya Syekh, karunialah aku seorang anak. Ya Syekh, jaminlah apa kesehatanku selama 1 tahun ini. Mau mengejar supaya kuliah cepat selesai. Misalnya, maka permintaan tersebut tidaklah dimampu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kita minta orangnya hadir dan masih hidup, itu juga termasuk apa? Syirik akbar dalam apa? Doa. Adapun berdoa, tolak, meminta kepada yang hadir, yang hidup dan hadir, dan dalam perkara yang dimampu oleh makhluk, maka itu boleh dalam perkara yang boleh dan haram dalam perkara yang haram. Jadi bukan termasuk syirik dan bukan termasuk ibadah. Jadi doa masalah termasuk beribadah kepada selain Allah apabila bentuknya kepada al-amwat, al-ghaib dan hadir alladzi la yaqdiru alaihi illallah. Termasuk yang ghaib, ya manusia yang tidak di hadapan kita, seperti misalnya murid dari Thariqat Sufia, misalnya syekhnya ada di Irak, kemudian dia di sini kemudian berdoa, ya Syekh, saya kehabisan uang, saya bagaimana saya bisa pulang, saya beli saya uang. Maka itu termasuk apa? Meminta kepada yang gaib. Kecuali saya enggak punya uang, saya kirimi uang. Nah, itu tidak, karena apa? Itu termasuk hadir, karena bahasanya mendengar melalui handphone, ya. Walaupun dia di Irak, dia di sini. Itu dia termasuk gaib. Yang gaib tadi dia tidak mendengar apa yang dia sampaikan. Secara hisi, ya, secara indrawi tidak bisa dikatakan dia mendengar. Itu termasuk syirik akbar. termasuk juga kepada jin dan kepada para malaikat, apabila mukhatabnya tidak mendengar, tidak muwajaha. Adapun kepada yang hadir, yang mampu, itu juga berlaku baik bagi manusia maupun jin. Kalau dia hadir, misalnya ya, kalian suatu saat berhadapan dengan jin muncul, atau jin berbicara kepada kalian, tolong ambilkan itu, ambilkan. Kemudian dia ngambilkan, ya, maka tidak termasuk apa? Syirik. Karena apa? Hadir dan dalam perkara yang dia mampu, tidak termasuk syirik. Karena dia hidup, hadir dan dalam perkara yang dia mampu. Tetapi kalau kemudian, walaupun dia hadir, hidup dan dalam perkara yang tidak mampu selain Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk syirik akbar. Jelas masalah doa? Jelas atau belum? Kalau dia diperintahkan untuk mukhatab, ya, mukhatab, kemudian apa, disuruh untuk mencari berita kemana perginya, kemudian dia datang, namun ingat jin itu pendusta, jadi nanti dia malah memfitnah. Jadi secara hukum tidak syirik, secara hukum tidak syirik, tetapi ini adalah dari'ah kepada perkara yang haram, karena jin itu adalah pendusta dan dia berusaha apa, menjerumuskan manusia dari berbagai macam cara, dan kita tidak tahu ini jin lah siqah adil ataupun tidak. Manusia saja kita enggak minta tolong sembarangan, kecuali ya, orangnya siqah, ya, artinya kita percaya, apalagi jin. Ya. Secara hukum tidak syirik kalau mukhatab, tetapi dari perkara yang haram maka tidak usah melakukan demikian. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau membawakan satu peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat, meminta tolong kepada jin untuk kemudian mencarikan seorang untuk kemudian membawanya. Dan untuk tidak dilakukan saja, ya, sesuatu yang boleh tidak harus apa dilakukan, apalagi kita tidak mengetahui apa secara persisnya kondisi jin tersebut. Ini adalah dari'ah kepada perkara yang haram. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan riwayat dulu jin, ada yang membawa seorang muslim untuk haji naik sapu. Nah, tolong untuk berangkat haji naik sapu. Akhirnya apa? Melanggar yang haram. Karena apa? Tidak ihram di miqat. Jadi pokoknya berusaha, akhirnya toh dia melakukan yang haram. Makanya ya, walaupun bukan syirik, ya, tapi akan mengantarkan kepada perkara yang haram. Udah, ya? Jelas, ya? Pokoknya asal dia hadir, hidup dalam perkara yang dia mampu, hukumnya tidak syirik. Iman, kalau perkara yang mubah-mubah, kalau perkara yang haram, haram. Jadi masuknya ke dalam Allah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Karena ta'awun, saling minta tolong adalah termasuk doa masalah. Dengan demikian jelas bagi kita apa yang dimaksud tidak boleh berdoa, tidak boleh meminta kepada Allah SWT. Sehingga jangan sekali-kali memahami, jangan minta kepada saya, syirik kamu. Tidak, ya. Tergantung apa permintaannya. Sudah? Itu tentang doa merupakan, kapan doa itu merupakan ibadah yang apabila ditujukan kepada selain Allah SWT termasuk syirik akbar. Jadi kalau doa itu ibadah maka mutlak, kapan ditujukan kepada selain Allah maka syirik akbar. Kalau doa itu doa masalah, maka apabila ditujukan kepada satu di antara apa, ketiga model ini, maka dia syirik akbar. Dalil lain yang beliau bawakan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qulu taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan penuhi untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk dalam neraka dalam keadaan hina dina. Kita perhatikan maju dalalahnya, syahid dan maju dalalahnya. Pertama, laqala rabbukum ud'uni. Ud'uni fil apa? Fil amr. Kita dapatkan di sini Allah memerintahkan untuk berdoa. Berarti doa perkara yang dicintai dan diridai atau bukan? Ya, mengapa? Karena diperintahkan. Kalau dia perkara yang dicintai dan diridai, maka dia merupakan ibadah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, syirik, kafir. Sudah? Nah, doa di sini, doa apa ini? Pokoknya kalau ada nas, kita bawa kepada dua macam doa. Kalau kecuali ada dalil yang sore yang menunjukkan bahwasanya di situ hanya satu makna doa. Karena doa mencakup dua makna, ibadah dan masalah, tidak boleh kita membawa kepada salah satunya tanpa dalil. Barang siapa membawa kepada satu makna saja tanpa dalil, itu namanya tahakkum. Artinya ya berprasangka tanpa dalil. Jadi kita bawa kepada dua makna tersebut, ibadah dan masalah. Astajib lakum, maka aku kabulkan bagi kalian. Kalau kita bawa kepada dua makna tersebut, ibadah dan masalah. Kalau doa yang dimaksudkan doa ibadah, astajib lakum artinya aku mengganjar kepada kalian, maka aku akan memberikan pahala untuk kalian. Karena ibadah itu adalah jasanya apa? Istijabahnya adalah apa? Diberikan pahala kepada ibadah tersebut. Kalau doa tersebut yang dimaksudkanlah masalah, maka astajib lakum, aku penuhi ya sesuai dengan apa yang kamu minta. Apa yang diminta Allah penuhi. Jadi kalau ibadah berupa sawab, astajib lakum itu berupa sawab. Kalau masalah, astajib lakum itu berupa apa yang dia minta dari soal yang dia harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian juga mengambil, bagian ulama mengambil dari astajib lakum. Uduni astajib lakum. Pemenuhan doa dari Allah Taala ini menunjukkan keridhaan dan kecintaan Allah Taala kepada perbuatan doa tersebut. Walaupun belum tentu Allah ridha kepada siapanya? Kepada yang berdoa. Tapi ridha kepada perbuatan doa itu, maka Allah memenuhinya. Ridha kepada perbuatannya. Orang kafir berdoa atau tidak? Berdoa kepada Allah, dipenuhi atau tidak? Dipenuhi. Walaupun orangnya tidak diridhai, tapi perbuatan doanya itu adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah penuhi. Jadi astajib lakum ini menunjukkan kepada keridhaan Allah kepada perbuatan doa tersebut. Maka doa merupakan ibadah. Dua. Yang ketiga, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sehingga orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Perintah Allah apa tadi? Ud'uni. Maka yang sombong dari beribadah, sombong dari apa tadi? Berdoa. Diperintah untuk berdoa tidak mau. Ini namanya sombong. Sombong dari apa? Beribadah. Berarti doa itu adalah merupakan ibadah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, setelah memerintahkan ud'uni, maka doa di sini adalah ibadah. Dengan modal konteks seperti ini, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, maka menjadi luas cakupannya. Barang siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, baik dia tidak mau berdoa maupun tidak mau ibadah yang lainnya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Berbeda kalau innalladzina yastakbiruna an doa i. Maka masih sempit cakupannya, hanya doa saja. Tapi total ibadah mencakup doa dan seluruhnya dari macam-macam ibadah. Kalau doa di situ kita bawa kepada doa masalah. Jadi Allah menamakan doa di depan itu dengan ibadah. Maka terbukti sudah bahwasanya apa? Doa itu merupakan ibadah. Setelah kita dapatkan doa itu merupakan ibadah, maka kita kembalikan kepada hukum ibadah apabila ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Dan ditujukan kepada Allah semata, itulah tauhid. Sudah doa ini jelas ya, doa macamnya, hukumnya dan dalilnya, wajud syahidnya dan wajud dalalahnya, di tempat yang dijadikan dalil dan alasan hal itu dijadikan dalil. Sudah jelas semua ya, tidak apa-apa karena dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Allah untuk supaya temannya berdoa kepadanya, tidak apa-apa. Mendoakan dirinya maksudnya, bukan berdoa kepada dirinya, untuk mendoakannya. Jadi berdoa kepada Allah untuk supaya temannya berdoa untuknya. Itu tidak apa-apa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, buatlah si fulana itu berdoa supaya menjadi istriku misalnya, enggak apa-apa. Dan kabulkanlah doanya, enggak apa-apa juga. Karena dia berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah apa yang kamu suka. Asal jangan melampaui batas dan jangan meminta untuk qati'atur rahim. Jadi untuk memutus silaturahim. Jangan minta yang haram, jangan yang melampaui batas, jangan untuk memutuskan silaturahim. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Kita lanjutkan, kalau doa sudah. Kalau kemudian setiap habis sholat kita mesti ada masalah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ya, kalau kemudian tidak ada masalah, mesti kita mengkhususkan. Pokoknya nanti saya jadikan doa saya setelah sholat, maka ini bisa masuk kepada bid'ah. Ya. Tapi kalau selesai sholat, waduh, ya saya butuh. Besok selesai sholat lagi, ya saya mau minta ini. Tidak apa-apa. Karena itu ya, muncul tatkala dia. Tapi saya mau berdoa nanti aja lah selesai sholat. Saya berdoa, oh nanti selesai sholat. Nah ini bisa masuk beda, karena selesai sholat bukan tempat untuk berdoa, hanya khusus untuk berdoa, tapi untuk berzikir. Tapi kalau secara kebetulan tidak termasuk. Tidak. Ya dia mendengar kita dan kita mendengar dia. Iya, kita mendengar, dia mendengar kita. Dan kita mendengar dia. Tidak harus melihat. Sunnah. Disunahkan. Itu hadisnya mutawatir. Ini tambahan. Kapan-kapan saja. Tanyakan kepada saja yang lainnya. Tidak, yang penting ini pembahasannya pada doa, dipahami kapan doa itu syirik dan kapan tidak syirik. Sudah? Kita lanjutkan. Wa dalilul khauf qalu ta'ala fala takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin. Dalil tentang khauf firman Allah Ta'ala, jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kamu benar-benar beriman. Al-khauf, apa itu al-khauf? Itu perasaan dalam hati tatkala dia memperkirakan sesuatu yang tidak dia sukai akan menimpanya. Sebelumnya tadi doa itu termasuk ibadah yang mana? Qauliyah atau amaliyah? Tergantung. Kalau doa ibadah maka termasuk amaliyah. Kalau doa masalah maka termasuk qauliyah. Yang zahir atau yang batin? Yang kalau ibadah ya bisa zahir bisa batin, kalau masalah yang zahir. Sekarang khauf. Kalau tadi dikatakanlah perasaan dalam hati karena perkiraan sesuatu akan menimpa yang tidak dia sukai menimpanya, maka ibadah apa ini? Qauliyah atau amaliyah? Amaliyah. Qalbiyah atau jawari? Qalbiyah. Jadi khauf adalah ibadah batiniyah, amaliyah batiniyah. Kita buktikan dulu bahwasanya khauf merupakan ibadah. Beliau bawakan firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Allah apa ini? Memerintahkan untuk apa? Untuk takut kepada Allah. Berarti takut adalah merupakan ibadah. Nah, karena diperintahkan. Karena setiap yang diperintahkan adalah dicinta dan diridhoi. Maka takutlah ibadah karena diperintahkan. Kemudian in kuntum mu'minin. Ini syait pertama, wajib dalalah jelas. Kemudian yang kedua, in kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar orang beriman. Iman merupakan ibadah atau bukan? Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Jelas ya? Iman merupakan apa? Ibadah karena diperintahkan. Dan khauf merupakan syarat keimanan. Sesuatu yang merupakan syarat ibadah maka merupakan ibadah. Maka khauf merupakan ibadah karena menjadi syarat ibadah. In kuntum mu'minin, dari sini kita dapatkan bahwasanya khauf merupakan syarat iman. Karena iman merupakan ibadah, maka syarat ibadah merupakan ibadah. Setelah kita buktikan bahwasanya khauf merupakan ibadah, maka hanya kembali kepada dalil umum. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan apabila ditujukan kepada selain Allah, maka merupakan syirik. Kalau khauf itu ditujukan kepada Allah, apa hukumnya? Ibadah, tauhid. Kalau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau untuk selain Allah, itu terbagi-bagi. Kalau khauf itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di sana ada khaufu sirri atau khauful ibadah. Khaufu sirri atau ibadah. Ada khauf al-muharram, ada khauf tabi'i, ada khauf al-wahmi. Untuk khauf syiri atau khauf al-ibadah itu hukumnya syirik akbar. Ya inilah yang dimaksudkan khauf, yang apabila ditujukan kepada Allah yang syirik akbar. mukhrij anil millah, dia batal Islamnya, keluar dari Islam, kafir. Yaitu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu yang tidak mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Meliputi apa saja itu? Jadi kalau kita rincikan, pertama takut kepada makhluk dari sesuatu yang tidak mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang ditakuti hidup, ya. Khawatir kepada syekh akan memasukkannya ke dalam neraka misalnya. Takut seperti ini syirik akbar. Atau takut kepada seseorang tertentu bisa menyebabkan istrinya mandul misalnya. Dalam sesuatu yang tidak isi, kecuali kalau kemudian dioperasi dokter kemudian dipotongnya, itu isi ya, yang tidak isi, yang tidak terindra. Takut kepada seseorang menghalangi apa, akan menutup rezekinya, akan membuat seret jalan rezekinya misalnya. Jadi yang tidak mungkin mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut kepada orang mati dan jamadat. Kepada yang mati dan jamadat. Takut kepada anjing mati, takut kepada orang mati, takut kepada jin mati, takut kepada pohon, takut kepada batu dan lain sebagainya. Ini mutlak. Takut kepada anjing mati nanti menggigit misalnya, ini termasuk syirik akbar. Ya. Takut kepada orang mati nanti mencekiknya, ini termasuk. Jadi baik dalam perkara yang dimampu oleh makhluk maupun yang tidak dimampu oleh makhluk, kalau kepada jamadat dan amwat termasuk apa? Syirik akbar. Termasuk juga takut yang syirik akbar apabila ketakutan tersebut mengantarkan dia melakukan ubudiyah kepada yang ditakuti. Takut kepada jin yang menunggu rumah kita sehingga kemudian memberikan sesaji padanya, atau untuk memasuki rumah kemudian dia berkorban karena takutnya. Maka ini termasuk apa? Kategori takut yang syirik akbar. Apabila ketakutan itu mengantarkan kita untuk melakukan amal ibadah kepadanya. Itu khauf sirri awil ibadah, hukumnya syirik akbar. Jelas tentang khauf ibadah, gambaran bentuknya jelas ya. Kapan seorang dikatakan dia telah beribadah kepada Allah Taala dengan takutnya tersebut? Amaliyah yang dilakukan itu dia takut kepada kepada orang, nanti akan dibicarakan pada takut tobi'i. Jadi hukum takutnya bukan kepada yang diibadahi, karena dia kan tidak takut kepada ibadah yang ditujukan kepadanya. Misalnya tatkala dia berkorban kepada berhala, bukan karena dia takut kepada berhala tersebut, tapi takut kepada siapa? Kepada yang memaksanya tersebut. Ini takutnya kepada apa? Kepada yang tidak mampu melakukannya. Jadi ketakutan yang ditujukan kepada yang tidak mampu melakukannya. Nah, untuk itu, pertanyaan itu, takutnya kepada orang ini, ini takut yang mana? Insyaallah nanti pada pembahasannya ini ya. Kita lanjutkan. Kemudian khauful muharram. Khauf yang muharram. Atau sebelumnya, sebelum kita ke khauf muharram, contoh ayat yang menunjukkan tentang khauf syirik atau khauful ibadah. Dalam surat Hud ayat 54 Allah berfirman, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Ini orang-orang musyrikin kaumnya Hud mengatakan kepada Hud, sesungguhnya kami katakan bahwasanya yang menimpakan kepadamu kejelekan tidak lain adalah sebagian dari sesembahan-sembahan kami. Jadi Nabi Hud menjadi tampak gila menurut mereka itu gara-gara kualat sama sesembahan mereka. Nah, ini jadi mereka tidak berani berbuat macam-macam kepada apa sesembahan mereka, karena apa? Khawatir akan menimpakan sesuatu kejelekan. Nah, ini termasuk khauf yang ibadah yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Hud. Mereka takut kepada sembahan-sembahan mereka. Termasuk apa yang dialami oleh Nabi Hud, katanya pengaruh dari sembahan-sembahan mereka. Dari berhala atau jamadat. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 81 tentang Nabiullah Ibrahimnya. Allah berfirman tentang Nabiullah Ibrahim, insyaallah ini, wa kaifa khafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billah. Bagaimana aku akan takut kepada apa yang kalian sekutukan sementara kalian tidak takut bahwasanya kalian telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim AS menakut-nakuti siapa? Nabi Ibrahim. Kepada siapa? Kepada sembahan mereka. Maka, wa kaifa khawfu ma asraktum? Bagaimana aku bisa takut kepada apa yang kalian menjadi sekutu itu? Yang kalian sekutukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang khauf yang syirik. Juga firman Allah Taala, wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Nanti dicari sendiri ya, surat berapa ayat berapa. Dan mereka menakut-nakuti kamu dengan selain Allah SWT. Wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Artinya mereka musyrikin Quraisy menakut-nakuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesembahan mereka dari berhala. Yang kedua, khauful muharram. Khauf yang haram. Hukumnya syirik asghar. Yaitu seseorang karena rasa takutnya sehingga dia meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang haram. Seseorang karena takut kepada orang lain dari perkara yang dia mampu melakukannya sehingga dia melaksanakan yang haram atau meninggalkan kewajiban. Ini hukumnya syirik asghar. Misalnya seorang tanya, "Loh, kenapa jenggotmu dicukur? Wah, enggak enak ya." udah anu kalau lewat be. Jadi kan ya gimana dada ini. Jadi daripada begitu lebih baik potong jenggot. Nah itu termasuk apa? Khauf muharram. Karena ada sesuatu yang dia tidak sukai menimpalnya, maka kemudian dia meninggalkan kewajiban melaksanakan yang haram. Mengapa lepas jilbab? Udah dibilang ninja, siapa mau dibilang ninja? Sumpek hati kalau dibilang ninja terus. Dari jadi sudah sumpek badannya, sumpek hatinya. Dibilang ninja, lepas enggak sumpek badannya, enggak sumpek hatinya. Itu khauf muharram. Hukumnya syirik ashar. Berbeda kalau kemudian dia melaksanakan yang haram bukan karena orang lain, atau meninggalkan kewajiban bukan karena takut kepada orang lain, tapi syahwatan, maka dia hukumnya apa? Haram. Jadi misalnya orang yang melepas apa? Melepas jilbab, ya karena malas saja berjilbab, maka dia haram melaksanakan yang haram. Bukan karena khawatir nanti dia jahat, bukan karena khawatir dia omong, bukan karena khawatir gak punya teman dan sebagainya, bukan, ya malas saja sehingga dia melepas jilbabnya dan berkeluyuran tanpa berjilbab, maka ini haram, dia melakukan yang haram. Jadi rasa takut yang menyebabkan dia melaksanakan yang haram atau meninggalkan yang wajib, itulah khauf yang muharram, hukumnya syirik ashghar. Termasuk meninggalkan apa? Nahi mungkar karena khawatir apa? Di omong macam-macam, padahal dia tahu itu mungkar dan dia mampu melakukannya hanya karena kekhawatiran nanti apa? Wah sok suci dan lain sebagainya. Pokoknya ada sesuatu yang dia inginkan, kekhawatiran yang akan menimpa kepadanya yang dia tidak sukai, maka itu termasuk khauf muharram. Di antara bentuknya seperti dalam ayat yang belum bawakan, ini khauf yang muharram. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kamu beriman. Allah berfirman, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliyah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Yang demikian itu hanyalah syaitan itu menakut-nakuti wali-walinya. Maka jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kamu beriman. Jadi ayat ini berkaitan dengan jihad fisabilillah. Kemudian sebagian dari musuh-musuh Islam, orang kafir, menakut-nakuti kaum mukminin tentang apa kekuatan yang ada pada mereka. Maka dikatakan Allah, inna madzalikum syaitan yukhawifuna awliya, menakut-nakuti wali-walinya. Nah, takut kepada musuh adalah apa? Perkara yang tabi. Karena musuh memang bisa apa? Bisa mencelakakan kita. Tetapi karena ini adalah permasalahan yang di medan jihad, di medan perang, kewajiban bagi apa? Bagi kaum mukminin untuk apa? Untuk tetap maju, untuk tetap berjihad. Nah, kalau kemudian ketakutan tersebut mengantarkan dia mundur, lari dari jihad, maka ini apa? Khauf al-muharram. Kalau ketakutan kepada musuh menyebabkan dia meninggalkan kewajiban jihad, sehingga dia meninggalkan kewajiban, maka telah melaksanakan yang haram. Kecuali dalam kondisi apa? Al-mukroh, dipaksa. Apa bentuk paksaan? Pokoknya sesuatu yang dia tidak tahan untuk mengembannya. Di penjara sehari mampu atau tidak bertahan? Mampu, anak istri masih tetap makan insyaallah. Ya, maka jalan walaupun di penjara sehari. Tapi kalau di penjara seumur hidup, wah. Bagaimana ini, saya belum nikah. Seumur hidup. Maka if'al, ya. Lakukan apa yang dipaksakan tersebut. Dibunuh, lakukan apa yang dipaksakan tersebut. Dipukul pakai palu kepalanya misalnya. Maka lakukan. Jadi ilal mukroh ya, kecuali yang dipaksa. Jadi bentuk paksaan itu memang betul-betul sesuatu yang kita tidak bisa mengembannya. Dikeluarkan dari pekerjaan sementara enggak punya gambaran sedikit pun. Setelah itu apa yang mau dikerjakan? Sama sekali. Kalau punya gambaran, maka dia tidak boleh melaksanakannya. Ini khauf yang muharram, jelas. Berat untuk jadi seorang muwahid. Dipahami mudah, pelaksanaannya luar biasa sulitnya. Untuk terbebas dari syirik ashor, khauf muharram. Karena kehidupan kita apalagi di masa yang penuh dengan kemungkaran, ini memang sangat berat untuk menjadi seorang yang mukhlisin. Dan syirik ashor itu ancamannya tetap neraka. Waliyadzubillah. Sudah? Khauful mahram jelas? Itu udzur syar'i, bukan takut itu. Jadi syar'i memberikan udzur. Tetapi kalau tidak sholat Jumat karena melewati kuburan, tidak sholat jamaah karena melewati kuburan, nah ini termasuk khauf yang muharram. Mengapa enggak sholat jamaah? Gimana sholat isya itu kuburan? Maka termasuk khauf al-muharram. Jadi dakhala rajulu al-jannata fi dubab wa dakhala an-nara fi dubab. Ada orang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Kita lihat konteks hadis tersebut ya. Hadis itu didhaifkan oleh sebagian ulama. Dan saya Muhammad bin Wahab membawakan hadis tersebut dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Karena ada ulama yang mensahihkannya. Taruh hadis itu sahih ya. Maka kita lihat bagaimana bunyi hadis tersebut. Tatkala dua orang tersebut melalui sebuah kaum yang tidak boleh satu kaum, satu orang pun melalui kaum tersebut kecuali dia harus berkorban kepada berhala tersebut, pada berhala. Maka dikatakan kepada salah satunya, qarrib. Dia katakan, "Ma indi say uqarrib." Kurbanlah. Dia katakan, "Tidak ada satu pun bagiku yang untuk bisa aku kurbankan." Qarrib walau dubaban. Kurban walau hanya sekedar lalat. Faqarraba dubaban. Maka dia berkorban lalat. Fakhalasabilahu fadakhalannar. Maka mereka membiarkan jalannya, maka masuk neraka. Kita lihat faqarraba dubaban. Tidaklah dikatakan faqarraba dubaban kecuali dia apa melakukan dengan sukarela dia. Tidak dipaksa. Karena faqarraba dubaban. Dan lihat jawaban dia sebelumnya. Ma indise uqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu yang untuk dikorbankan. Artinya dia semula memang tidak punya sesuatu untuk dikorbankan, maka dia tidak berkorban. Bukan karena itu dia, bukan karena dia tidak mau, tapi karena tidak ada sesuatu yang dia mau korbankan. Berbeda dengan jawaban satu orangnya, yang satunya. Ma kuntu uqarriba syai'an li ghairillah, au kama qaal. Tidak boleh bagiku untuk berkorban kepada selain Allah sesuatu pun. Maka tatkala dia menjawab seperti itu, ya tidak diperintahkan qoriba lahu baban. Karena apa? Dia katakan ma kuntu qoriba sayan di ghorillah. Jelas sayan nakirah, bisa nafi. Maka tidak memerintahkan qoriba lahu baban. Fa daraba unuqahu fadakhala jannah. Fadarabu unuqahu fadakhala jannah. Maka mereka memenggal lehernya masuk surga orang tersebut. Jadi orang tadi tidak dipaksa berdasarkan apa? Dohir hadis tersebut. Jadi dia sukarela lawan korban. Seandainya dia tidak sukarela dan dia dipaksa kemudian berkorban dan dibiarkan jalannya, maka ya tidak termasuk apa? Syirik akbar. Tapi kalau dia kasus itu dia sukarela. Faqarraba dzubaban. Dari lafaz hadis ya. Kita lanjutkan. Sebentar. Khauf tabi'i. Khauf tabi'i hukumnya boleh, yaitu takut kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu melakukannya. Dari apa yang kita takutkan, seperti takut kepada binatang buas, takut kepada orang gila, takut kepada musuh, selama tidak menyebabkan apa? Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang wajib atau melaksanakan yang haram. Dan tidak dalam kadar terpaksa tadi. Jadi kalau gara-gara takut harimau yang ada di kerangkeng, kemudian kita tidak sholat jamaah karena melewati harimau yang di kerangkeng, ya ini emang harimau di kerangkeng kenapa? Jadi hal itu hukumnya boleh, seperti firman Allah SWT tentang Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Qasas ayat 18, fa asba fil madinati khaifan yataraqqab. Maka jadilah dia di kota itu merasa takut dan senantiasa mengawas-awasi, artinya waspada, memperhatikan. Tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengancam dari berita yang disampaikan kepada salah seorang, kepada Musa alaihissalam, mengancam akan membunuh Musa alaihissalam. Maka kemudian menjadi takutlah Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian dia lari ke negeri mana? Madian, karena takutnya. Maka ini takut yang boleh. Dan waktu itu beliau belum diangkat menjadi apa? Menjadi Rasul. Maka tatkala beliau sudah diangkat menjadi Rasul dan ada perasaan takut, maka apa kata Allah? Fala takhafa innani ma'akuma asma'u waro. Jangan kamu berdua takut, sini aku bersama kalian mendengar dan melihat. Tidak boleh takut, jalan. Ya, perasaan takut tersebut, ada perasaan takut, tetapi karena tidak mengantarkan dia meninggalkan tugas dakwah, maka tidak mengapa. Kalau sekedar hanya ada perasaan, wajar. Fir'aun demikian bengisnya. Kemudian dia hanya dua orang bersama Harun, padahal dulu sudah merencana untuk apa? Membunuh Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang dia muncul lagi, bagaimana gambarannya? Maka wajar dia takut, tabii. Namun karena sekarang posisinya dia sebagai Rasul dan memang diperintahkan Allah untuk kemudian berdakwah kepada Fir'aun, maka ketakutan tersebut tidak boleh mengantarkan dia untuk lari. Maka ya, diberi ketenangan Allah, fala takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kamu berdua takut, ya aku bersamamu mendengar dan melihat. Pendengaran dan penglihatan yang khusus yang mengantarkan kepada pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu khauf yang tabii, hukumnya jaiz. Kapan? Selama tidak mengantarkan meninggalkan yang wajib atau melaksanakan yang haram. Khauf tabii yaitu takut kepada sesuatu yang memang mampu melakukannya. termasuk takut kepada jin apa yang hidup, bukan jin yang mati ya, takut kepada jin yang hidup akan mengganggunya di rumahnya. Kemudian ya misalnya dia masuk, kemudian dia bacakan Al-Quran dan sebagainya, atau karena sering mengganggu kemudian sudah jual saja rumahnya, pindah rumah yang lainnya, selama tidak meninggalkan yang haram dan tidak selama tidak meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang haram. Khauf tabi'i jelas ya. Yang keempat, khauf al-wahmi, takut yang sifatnya wahmi. Ini tidak boleh takut tidur sendirian, dengar suara kresek-kresek sudah takut, ada tikus lari kaget takut, ini jalan ada bayang-bayangannya takut. Nah ini khauf yang wahmi, ini tidak boleh, tidak sepantas. Ini namanya jubana, pengecut. Tinggal di rumah sendirian, sudah dikunci rapat dan tidak punya barang berharga sedikit pun, takut masih. Nah, ini khauf al-wahmi namanya, waham. Jadi cuma bayang-bayang saja, yang nggak ada hakikatnya. Yang ditakutin nggak ada hakikat, yang ditakutin nggak apa yang ditakuti. Juga tidak terkenal di situ sering ada jin yang ganggu nggak. Ya pokoknya nggak bisa lah saya tidur sendirian. Pokoknya harus ada temannya. Mau masuk kamar mandi kamu tunggu ya di luar ya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini khauf wahmi. Allahumma ini a'udzubika minal jubni. Salah satu doa Rasulullah, ya Allah, aku berlindung padamu dari apa? Dari jubn, pengecut. Ada pertanyaan, lebih berat mana ancaman bagi yang melakukan keharaman karena nafsunya atau karena takut yang diharamkan? Secara jenis dosanya, maka lebih berat yang karena takut yang diharamkan. Karena itu min khauf apa? Yang syirik. Adapun melakukan perkara keharaman atau kewajiban yang apa? Syahwatnya, itu ada perkara yang manusia, dia tidak disebabkan karena takut siapapun. Itu tidak ada karena yang lainnya. Tidak ada karena yang lainnya dari selain Allah SWT. Kalau ini adalah karena selain Allah SWT yang menjadi unsur bahwasanya itu merupakan kesyirikan. Dan tidak semua ulama sepakat bahwasanya yang seperti itu merupakan syirik asghar. Ada yang menghukumi itu pun tetap hukumnya apa? Haram. Tidak sampai derajat syirik asghar. Wallahu alam. Namun karena di sana ada yang mengatakan yang ini syirik asghar dan yang itu yang melakukan yang haram atau kewajiban karena syahwatnya bukan termasuk syirik, jelas artinya dalam kategori yang apa, yang syirik dalam pengertian apa, termasuk dosa besar yang paling besar, maka kita lebih berhati-hati untuk yang sampai khauf muharram, dan semuanya harus dihindari, baik yang khauf muharram maupun melaksanakan yang haram atau meninggalkan kewajiban, bukan karena siapapun tapi karena dirinya sendiri. Karena kalau di sini ada unsur ya, beribadah kepada Allah. Now dari ibadah kepada Allah, walaupun bukan sampai derajat ibadah yang syirik akbar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Jadi apakah diperbolehkan berdoa, jadikanlah si fulan suamiku atau si fulanah istriku, padahal jodoh sudah ditentukan, apakah tidak melampaui batas? Segala sesuatu saya tentukan apa saja termasuk rezeki, tapi tidak menghalangi untuk mengambil asbab. Termasuk asbab yang kita ambillah berdoa. Bahkan doa itu merupakan asbab yang terbesar dari seluruh asbab. Namun, karena kita tidak tahu apakah si fulan akan membawa kebaikan bagi kita atau si fulan akan membawa kebaikan kepada kita, maka sebaiknya dita'lik. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan si fulan apabila membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat. Jodohkanlah saya dengan si fulana apabila membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat. Karena kita tidak tahu apakah justru dengan si fulan kita akan binasa atau akan apa? Berbahagia. Berbeda dengan apa? Berdoa yang jelas-jelas memberikan kemanfaatan, Allah maghfirli. Maka jangan ditaklik. Ya Allah, ampunilah aku apabila engkau mau. Tidak boleh. karena jelas manfaatnya. Kalau si fulan belum jelas, dohirnya saja bagus, ternyata hatinya busuk kan bisa jadi. Kita tidak tahu manfaat si fulan bagi kita, atau si fulan bagi kita tidak tahu. Cantik-cantik, tapi bisa jadi malah petaka bagi kita. Maka sebaiknya ditaklik dalam sesuatu yang kita tidak mengetahui. Sebagaimana Rasul berdoa, Allahumma ahyini idza kana al-hayatu khairul li wa tawaffani idza kana al-mafatu khairul li, atau kama qala Rasulullah, ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup itu baik bagiku, dan matikanlah aku apabila mati itu baik bagiku. Wallahu a'lam bishawab. Sudah khauf ini, kita lanjutkan dan kita tunda dulu pertanyaan yang lainnya. Kita lanjutkan dengan ibadah yang berikutnya. Wa dalilur raja qaulu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan dalil raja firman Allah taala, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, dan jangan dia mempersekutukan Rabb-nya dalam beribadah dengan seorang pun. Roja ini juga termasuk apa, ibadah qalbiyah, amaliyah, amaliyah qalbiyah. Lawan dari apa? Khauf. Roja itu lawan dari khauf. Itu perasaan yang ada dalam hati tatkala memperkirakan sesuatu yang dia harap, yang dia inginkan akan dia dapatkan. Tawakkoa husulil matlub. Toma fi husulil matlub. Ini perasaan yang ada dalam hati tatkala dia memperkirakan ada sesuatu yang dia inginkan akan dia dapatkan. Kita lihat kalau doa itu roja merupakan ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan terhadap Rabb-nya di dalam ibadah dengan seorang pun. Syahidnya jelas tatkala Allah di sini memberikan dorongan kepada orang yang memiliki rasa roja. Pemangkan yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia memiliki harapan untuk berjumpa dengan Rabb-nya, ditasji, bukan dilarang, bahkan diberikan jalan apa? Diberikan jalan keluarnya untuk dia bisa sukses berjumpa dengan Allah. Bagaimana? Falyamal amalan shalihah. Berarti roja ini adalah perkara yang diridhoi dan dicintai. Kenapa? Allah itu memberikan dorongan dan memberikan tasji untuk merealisasikan rojanya. Agar rojanya itu bisa tercapai, maka falyamal amalan shalihah. Tidaklah suatu ditasji dan dorong oleh Allah SWT untuk diteruskan dan mengambil asbab, kecuali itu perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah untuk beramal soleh bagi yang roja ini menunjukkan bahwasanya roja merupakan ibadah. Bisa juga kita ambil dari wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka ibadah yang dimaksudkan di sini, karena baru saja Allah menyampaikan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha, maka ibadah yang di sini termasuk mana? Roja dan amal shalih. Maka janganlah dia mempersekutukan dalam roja dan amal solehnya kepada seorang pun. Setelah diketahui bahwasanya roja merupakan ibadah, maka kita bawa ke dalil umum bahwasanya ibadah wa anal masjidillah falatadumallahi ahada, dan juga Wa may yatum Allah ilan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma yasabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dalil khususnya ini wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Karena ini ibadah di sini tadi sudah kita dapatkan termasuk dalamnya roja. Dan Allah melarang untuk mempersekutukan dalamnya. Maka menunjukkan bahwa roja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, tafsiliyah roja, perincian roja, kapan yang syirik akbar? Karena ini lawan khauf, ya rinciannya sama seperti khauf. Apa saja tadi yang khauf? Kepada makhluk yang tidak mungkin mampu memenuhinya. Dia berharap seseorang menyembuhkan penyakitnya. Kalau mengobati, ya, mengobati. Tapi sembuh dari siapa? Dari Allah, misalnya. Atau dia berharap seseorang mengaruniakan kepadanya anak 10 misalnya. Atau dia berharap seseorang menjamin hidupnya sampai tahun 2030 misalnya. Itu semuanya ada apa? Jadi roja yang syirik akbar. Dia berharap syekhnya memasukkannya ke dalam surga. Berharap, walaupun dia tidak meminta, tapi punya harapan. Jadi roja itu tidak mesti meminta, dia punya harapan. Kemudian atau berharap pada yang sudah mati, jamadat atau yang sudah mati. Atau yang gaib dalam perkara yang tidak ada wasail yang hisia. Kalau berharap kepada ibu kita yang jauh untuk ngirimi wesel, nah itu tidak termasuk ya. Karena ada wasail, wesel itu memang walaupun kita berharapnya mudah-mudahan bulan ini weselnya lebih banyak, dia berharap. Walaupun tidak minta, tidak menyebut, ya itu tidak termasuk syirik. Apapun gaib, karena apa? Itu perkara yang memungkinkan. Tapi berbeda dengan doa. Ya ummi atini malan katsiran. Dia berdoa di ujung masjid, dia berdoa begitu. Itu termasuk syirik akbar. Tapi kalau berharap tidak. Karena apa? Itu berharap yang memungkinkan. Kemudian di sana ada beberapa hal yang bisa dimasukkan atau dikategorikan dalam roja walaupun tidak syirik akbar, yaitu roja kepada sesuatu yang mampu, yang dia mampu melakukannya, tetapi sampai apa? Sampai i'timadul qalb, sampai kemudian hatinya itu terlalu bersandar kepadanya. Misalnya dia berharap kesembuhan dari Allah SWT, tatkala baru saja dokter mengobatinya, dokternya mahir, artinya terkenal. Kemudian terlalu besar apa harapannya. Ada unsur apa harapan kepada dokter tersebut. Dengan pengobatan dokter tersebut dia terlalu besar iktimatnya kepada pengobatan dokter tadi. Ini nanti bisa masuk apa tatkala kita membahas masalah tawakal. Ini termasuk syirik asghar. Berharapnya kepada Allah tapi itimatnya kepada asbab. Demikian juga berharap kepada Allah dengan mengambil asbab yang tidak terbukti secara syar'i atau qadari. Berharap kesembuhan dari Allah SWT dengan memakai tamimah misalnya. Dia mengalungkan tamimah, gelang, kalung dan sejenisnya untuk apa? Kesembuhan penyakitnya. Dia berharapnya kepada Allah SWT. Maka ini juga termasuk syirik asghar. Roja kepada Allah tapi karena asbabnya tidak terbukti secara syar'i atau qadari. Dan nanti akan lebih kita bahas dalam masalah bab at-tawakkul insyaallah. Jelas ya tentang roja? Bahasanya itu merupakan ibadah, dalilnya, wajib istilahnya, dan kapan roja yang apa? yang merupakan syirik. Kapan syirik akbar dan kapan syirik asghar dan kapan boleh. Yang boleh apabila apa? Berharapnya kepada makhluk yang hidup dan dalam perkara yang dia mampu untuk memenuhi harapan kita. Ada pertanyaan, termasuk khauf apa jika seorang takut kepada jin kalau-kalau jin itu mengganggunya secara fisik, misalnya dipukul dan lain-lain. Dalam kaitan hal ini juga dia mampu atau dimampu oleh jin. Sekarang nulisnya itu model-model sesek. Jadi kadang membacanya sulit. Oh, diginikan. Saya kalau enggak pengalaman baca apa ini. Jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kalau perkara yang itu memang mampu dilakukan oleh makhluk hidup, termasuk tidak ada bedanya jin ataupun manusia, maka tidak termasuk apa? Khauf yang syirik. Asal dengan jelas-jelas, bukan yang wahmi tadi ya. Jadi apa, misalnya terbukti bahasnya rumah itu sering siapapun yang masuk ke situ itu apa? Sering diganggu. Ditindin toh, dan lain sebagainya. Dicekik misalnya. Artinya mujarab, artinya sesuatu yang terbukti. Maka kemudian ada rasa takut untuk tinggal di situ, maka tidak termasuk khauf yang apa? Yang muharram. Apalagi yang syirik. Selama tidak menjadikan dia meninggalkan yang wajib atau melaksanakan yang haram. Kalau meninggalkan sholat lail hanya karena takut kepada jin, jangan-jangan menampakkan wajah yang menyeramkan, apakah termasuk khauf muharram? Ini tidak meninggalkan kewajiban, maka dia masuk apa? Masuk khauf yang wahmi tadi. Ya tidak boleh. Walaupun jadi meninggalkan sholat apa? Sholat lailnya tidak berdosa, tapi rasa khaufnya itu khauf yang tidak boleh. Matmum, tercela. Ini harus berusaha dihilangkan. Khauf yang wahmi seperti itu harus hilangkan. Makanya jangan biasa nonton Nenek Lampir. Sudah ngaji kegiatannya nontonnya Nenek Lampir terus, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam cerita yang sudah fiktif, dusta, penuh dengan kesyirikan. Jadi heran memang ya kadang dengan kaum muslimin itu. Seandainya kemudian ada orang Yahudi atau orang Nasara masuk ke rumah kita, kemudian mas, bagaimana kalau kamu masuk agama saya? Dan ini saya mungkin kita akan tendang dia, pak gitu ya. Tetapi begitu dia masuknya melalui televisi, fadol fadol ya. Ajari anak saya untuk musyrik, ajari ya, istri saya untuk kafir, ajari. Silahkan, silahkan, silahkan. Bokyau berpikir hakikatnya sama, karena justru kemudian apa, tak terbantahkan ya, dia berbicara terus mengajarkan kepada kita, kita nontonnya dengan penuh seksama, luar biasa. Maka bila syak bahwa melihat televisi hukumnya haram untuk televisi yang ada di negeri kita ini. Nggak tahu nanti kalau ada televisi yang apa, yang acaranya murni, tidak ada perempuan tampil, tidak ada acara yang bohong dan lain sebagainya. Dan fatwa para ulama telah jelas tentang haramnya televisi, baik dari Syekh Nasir Albani, Syekh Muhammad bin Sulaimin dan lain sebagainya, dari para ulama muasirin yang mengetahui tentang kondisi pertelevisian. Maka sangat disayangkan kalau kemudian ada seorang salafi ikhtiaron secara sukarela memasukkan televisi dalam rumahnya. Kalau ijbaron, artinya dia tinggal bersama orang tuanya, maka tidak mau tidak ada televisi di rumahnya, ya masih dimaklumi. Ini sudah rumah sendiri, dia memiliki kekuasaan terhadap rumahnya. Hanya gara-gara anaknya, akhirnya dia memasukkan juga televisi ke rumahnya. Maka alhamdulillah, kami warga Jamiul Rahman sepakat untuk tidak boleh warga memelihara televisi di rumahnya. Tidak boleh sama sekali. Jadi kesepakatan RT ya. Karena kita sudah banyak, 30 kakak kalau enggak. Dan kebetulan saya ketua RT-nya. Jadi tidak boleh ada rokok, tidak boleh ada televisi. Jadi karena kerusakannya luar biasa yang ditimbulkan oleh televisi tersebut. Waliyatubillah. Sudah? Pertanyaan, bagaimana adanya pendapat bahwa takdir bisa dirubah dengan doa dan juga pembagian adanya takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Karena ini permasalahan takdir dan nanti ada babnya tersendiri, maka insya Allah jawabannya pada babnya tersendiri. Insya Allah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.